Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil adiyil azim amma ba'du. Kita masih di pelajaran ke-15 ya. Pelajaran ke-15 halaman 87 tentang dhamirul mukhatab. Dhamir mukhatab ya. Kata ganti, yang kata ganti ini ditujukan kepada lawan bicara. Anta, antuma antum, anti antuma antunna, kamu ya. Ketika dhamir ini tidak bersambung dengan kalimat apapun sebelumnya ya, tidak disandarkan dengan kalimat apapun sebelumnya, setelahnya afwan, maka dia tersendiri ya, seperti anta, antuma, misalnya anta tolib, anti tolibah ya. Kalau dia bersandar dengan kalimat lain, maka dia berubah seperti rumah kamu, bukan baitun anta tetapi baituka. Anta menjadi ka kalau dia bersambung dengan kalimat yang lain. Atasmu alaika, bukan ala anta tetapi alaika. Dari kamu bukan min anta tetapi mingka. Itu namanya apa? Kalau dhamir tersebut bersandar dengan kalimat lain, maka dia berubah. Kita masuk latihan halaman 89, Sofah Tis'in wa Thamanin ya. Halaman 89. Perhatikan, perintahnya adalah bo' fil amakinil khaliyati fi ma yali dhamiran munasiban lil mukhatabi anta antuma anta antum anti dan antunna ya. Jadi perintahnya adalah letakkan dok, letakkan fil amakinil khaliyati, di tempat-tempat yang kosong. Amakin itu jamak taksir dari makan, maka nun tempat, amakin tempat-tempat. Letakkanlah di tempat-tempat yang kosong, al-khaliyah kosong, fima yali domir-domir berikut, fima yali domir-domir berikut, domiron munasiban, domir yang sesuai, domir yang sesuai lil mukhatab, bagi mukhatab, bagi yang diajak bicara, mukhatab yang diajak bicara. Jadi intinya adalah di bawah ini 1 sampai 7 itu kan ada kosong. Nah, titik-titik. Itu kita masukkan domir yang sesuai, domir yang sesuai. Nah, ketika kita masukkan domir di tempat yang kosong ini, maka perhatikan lawan bicaranya. Apakah laki-laki, perempuan? Apakah satu kah, dua kah, tiga kah? Yang diperhatikan satu jenisnya, mencocokkan jenisnya, yang kedua mencocokkan bilangannya, ya. Maka yang sesuai apa? Ya. Nah. Ini ada 7 ya. Pian ada berapa jumlahnya? Banyak tuh berapa? Banyak tuh 3 gin banyak, Bu. 11. Ini kan ada 7 ya. Nah, jadi berapa? 12 ya. Semakin berkurang ya. Belum datang. Jadi satu orang 2 pertanyaan. Yang di buku 1, dari ulun 1. Karena dari buku pian bisa melihat kamus ya. Dari ulun harus bisa. Ya. Dimulai dari paling belakang sebelah kanan. Paling belakang sebelah kanan ya. Kasih mic-nya ke sana. Jadi cuma mencocokkan mana domir mukhatab yang sesuai. Jadi lihati, setelah domir itu lihati apakah dia muzakkarkah, muannaskah, kemudian bilangannya satu kah, dua kah, banyak kah, yaitu yang dilihat. Kemudian silahkan jawab nomor 3. Nomor tiga. Pilihannya cuma empat, antakah, antumkah, antika, antuna. Nah, pilihannya cuma empat. Tinggal masukkan yang mana dari empat itu yang cocok. Tobibat, nah, pian perhatikan tobibat. Ini satukah, duakah, banyakkah? Kemudian ini mudzakkarkah, muannaskah? Baru dicocokkan. Ya, silakan jawab. Mikrofonnya ada? Kan mau. Tunggu di baterainya mau menyala lah. Oh, nyala. Mungkin ketekannya ada yang belum diketik sama. Coba pian jawab ya, kedengaran ya. Antunna tabibatun. Kenapa pian jawab antunna? Muannas ya, karena tabibatnya muannas. Kenapa antunna bukan anti? Karena tabibat ya jamak. Dia jamak, dia muannas. Maka domirnya pun juga harus jamak muannas. Iya. Sekarang ulun ganti. Tabibatnya ulun ganti muslimatani. Muslimatani. Apa arti muslimatani? Dua orang muslimah, perempuan ya. Nah, bagaimana domirnya? Ya. Terus antuma muslimah dua. Tambah alif dan nun menjadi muslimatani. Nah, ini cara membuat kalimat itu menjadi dua. Kalau muslimah kan isim mufrad satu dia. Namanya isim mufrad, ismul mufrad. Isim mufrad menunjukkan makna satu, makanya diterjemahkan dengan seorang muslimah. Kita bikin menjadi dua muslimah, tinggal tambah alif dan nun. Nah, maka menjadi muslimata ni. Muslimata ni. Dua muslimah. Nah, kan tadi seperti ini. Titik, titik, titik, kemudian muslimatani. Muslimatani. Karena dia dua dan mu'annas, maka domirnya pun antuma. Antuma muslimatani. Ya. Apakah kalian berdua muslimah? Nah, seperti itu ya. A adalah apakah dia istifham. Pertanyaan. Kemudian samping pian nomor 5. Di sini enggak ada harokatnya ya, berarti disuruh mengharokatkan yang benar. Ya. Silakan. Mana domirnya yang 4 itu yang cocok untuk nomor 5? Ya. A. Ya, a anti mudar, mudarisu salah. Mudar, mudarisi. Sama seperti baitullahi, baitun dan Allah digabungkan. Kan artinya rumah Allah sudah menjadi kesatuan, rumah Allah. Bahasa Arabnya adalah baitullahi. Baitun disandarkan kepada kalimat Allah. Anak, guru itu sudah menjadi kesatuan, anak, guru. Anak satu kalimat, guru kalimat yang lain digabungkan maka menjadi anak guru. Namanya mudof dan mudof ilaih. Dua kalimat digabungkan jadi satu, anak guru. Maka kalimat yang kedua harus jar. Harus jar yaitu dengan harokat kasrah. Maka kalimat yang kedua dikasrahkan. Bintul mudar risi. Jadi jawabannya adalah aanti bintul mudar risi. Artinya apa? Ya, apakah anak perempuan guru? Ya. Nah, sekarang ganti dengan banat jamaknya. Nah, banatul mudarrisi. Mikrofonnya belum bisa. Nah, banat itu jamak dari bintun. Nah, gimana yang benarnya? Mikrofon. Oh, gangguan. Gangguan, Jar. Jadi gimana nih? A'an tunna banatul mati. Nah, hidup ulang. A'an tunna banatul mudarrisi. Ya. Kenapa antunna, Bu? Yang jamak yang mana? Banatnya jamak dan dia mu'annas. Maka disesuaikan domirnya. Antunna untuk jamak dan dia mu'annas. Ya. Gilirannya nomor 2. Ya, anti mari dotun artinya apa? Apakah kamu sakit? Tapi lawan bicaranya laki-laki perempuan. Ya? Perempuan. Nah, kalau laki-laki bagaimana, Bu? Yang kita tanyakan ini lawan bicaranya laki-laki. Aanta maridun ya, aanta maridun. Tak marbutohnya dihilangkan. Karena tak marbutoh ini fungsinya adalah untuk muannas. Kalau muzakkar aanta maridun ya. Kemudian nomor 6. Ya, artinya bukan anak perempuan. Ya, saudari-saudarinya Abbas, ya. Nah, ini Bu diganti jamak muzakkar ikhwan. A titik-titik ikhwanu Abbasin. Nah, bagaimana? Ya, antum. Ya, antum ikhwanu Abbasin. Karena ikhwan itu jamak untuk laki-laki, maka antum, ya. Nomor 4. As-su'alur rabi, nomor 4. Antum tujarun, ya. Diganti pedagang perempuan. Masih ingat lah, Bu? Seorang pedagang perempuan bahasa Arabnya apa? Ya. Tujarun itu banyak para pedagang, tapi laki-laki. Yang perempuan tanya panjang. Ya, tajiratun. Nah, apakah ikam seorang pedagang, tapi lawan bicaranya perempuan? Nah, tajirah. Sidin pedagang emas misalnya. Nah, bagaimana? Ya, aanti tajiratun. Anti tajiratun. Nomor 1. Sudah ya? Belum ya. Anta muslim artinya seorang muslim. Apakah kamu seorang muslim? Iya. Kemudian nahpian ganti menjadi 2. Apakah kalian berdua muslim? Nah, bagaimana, Bu? Tadi kaidahnya tinggal tambah alif dan nun. 2, antum itu jamak banyak. Ada alifnya juga domirnya. Aan? Ya. Mus? Ya. Aantuma muslimani. Apakah kalian berdua muslim? Nah, seperti itu ya. A antuma mus lima ni aan tuma muslimani. Ini 2 untuk muzakkar dan ini juga 2 untuk muzakkar, maka harus sesuai. Kemudian nomor 7, tafadhali silakan ulang. Lamnya pakai tasydid. Ya, artinya para siswa. Nah, para siswi, Bu, diganti. Ya, antunna Talibatun. Ya, bagus. Halaman berikutnya, latihan, masih latihan nomor 5. Dha fil amkinatil khaliyati fil jumalil atiyati dhamiran muttasilan lil mukhatabi ka kum ki kunna. Dha letakkanlah fil amkinatil khaliyati, di tempat-tempat yang kosong. Nah, jadi coba pian perhatikan nomor 4 tadi sebelumnya. Kan dha fil amakin. Di sini fil amkinati. Nah, jadi makan artinya tempat. Makan artinya tempat, bukan bahasa kita makan. Makan artinya tempat. Jamaknya setidaknya ada 2. Yang pertama amakin, amakin, amakinu. Yang kedua amkinatun. Nah, amkinatun. Yang nomor 5 dofil am, dofil amkinatil khaliyati. Kalau latihan 4 dofil amakinil khaliyati. Amakin dan amkinah, ini dua-duanya adalah jamak dari makan, artinya tempat. Ada istilah fil amakinil muqaddasati, tempat-tempat yang disucikan seperti Mekah, Madinah, kemudian Al-Aqsa, ya itu amakin al-muqaddasah, tempat-tempat yang disucikan. Letakkan di tempat-tempat yang suci fil jumalil atiyati, di jumlah-jumlah berikut, di jumlah-jumlah berikut apa yang diletakkan? Domirun muttasilan, domir yang bersambung, domir yang bersambung lil mukhatab, bagi mukhatab, domir yang bersambung bagi mukhatab. Mukhatab itu bagi lawan bicara, ya bagi lawan bicara. Kan tadi latihan nomor 4, domirnya tersendiri, dia tidak bersambung dengan kalimat lain. Nah, ini domirnya bersambung dengan kalimat lain. Anta menjadi ka, antum menjadi kum, anti menjadi ki, antuna menjadi kunna. Ada 4 ya, ada ka, kum, ki, dan kunna. Dia berubah tatkala bersambung dengan kalimat lain. Ya. Jadi tinggal dicocok-cocokkan. Di hati lawan bicaranya, apakah dia laki-laki perempuan? Di hati jumlahnya 1 kah, banyak kah? Maka disesuaikan, ya. Apakah ka, kum, ki, apa kunna? Cuma 4 saja pilihannya. Nah, silakan jawab nomor 4. Itu artinya jam. Jam ya. Nah. Sa'ah itu jam, sa'ah itu artinya jam. Ya, silakan. Nomor 3, apa nomor 3? Bukan nomor 4 ya, nomor 3. Sa'ah, jam. Nah, itu kan Laila. Laila seorang perempuan. Nah, jam kamu apa? Ya. Ya. Ya Laila. Nah, perhatikan. Karena domirnya bersambung dengan jam, maka menjadi ka. Asalnya anti menjadi ka, bukan saatu anti, jam saah an, kamu anti, digabung enggak bisa. Karena dia bersambung dengan jam, maka dia berubah menjadi ki, ya. Maka dia berubah menjadi ki. Itulah bahasa Arab tidak seperti kita. Rumah kamu gabung rumah kamu. Kamu ya kamu, tidak ada perubahan. Tambah rumah, rumah kamu. Enggak ada perubahan. Beda dengan bahasa Arab. Nah, kan asalnya sa'atun. Artinya jam. Kemudian tambah anti. Kayak salib nih. Kayak tambah anti. Nah, maka menjadi sa'atuki, ya. Kalau anta sa'atuka, artinya jam kamu. Kenapa kita bisa menetapkan ki kamu? Karena lawan bicaranya siapa? Laila. Laila seorang perempuan. Satu, anti perempuan, anti seorang perempuan karena dia Laila. Sa'atuki jamilatun. Kenapa jamilah pakai ta' marbutoh? Karena sa'ah ini mu'annas. Pasangannya pun juga harus mu'annas. Nah, jadi sebelum dimasuki domir seperti ini. As-sa'atu jamilatun. Nah, jam itu bagus. As-sa'atu jamilatun. Kenapa dia pakai tak? Karena ini pakai tak. Jadi ini pun harus punya pasangan jam. Jam itu jar. Kan masih belum jelas. Belum sempurna jam itu. Jam itu apa? Oh, jam itu adalah bagus. Karena di sini sa'ahnya mu'annas, maka juga harus mu'annas. Nah, beda seandainya kalimat pertamanya mudzakkar laki-laki, mudzakkar ya, seperti Alkitab. Alkitab mudzakkar, tidak ada tanda mu'annas. Nah, Alkitab. Apa bahasa Arabnya Alkitab itu bagus? Jamilun. Nah, jamilun. Kitab itu bagus karena kitab ini mudzakkar, maka pasangannya pun juga harus mudzakkar, ya. Jadi sa'atuki jamilatun ya Laila. Laila nama orang. Apa artinya Laila? Ya malam ya. Kan Lailun malam. Laila artinya malam. Kemudian coba ulun ganti dengan kalimat lain. Masih yang tadi ya. Kitab aja. Kitab kamu mobil. Mobil kamu bagus wahai Muhammad. Mobil kamu bagus wahai Muhammad. Bagus jamil juga. Jamil atau jamilah. Apa? Mobil kamu bagus wahai Muhammad. Nah, itu bisa. Gimana jawaban yang tepat? Lawan bicaranya seorang laki-laki. Nah, berarti kamu itu apa bahasa Arabnya? Mobil sayyaratun kan? Nah, disandarkan dengan kamu dan kamunya itu adalah si Muhammad, maka bagaimana? Ya, terus bukan sayyarah mu'annas. Karena ada tak marbutoh. Ya Muhammadu. Sayyaratuka jamilatun ya Muhammadu. Ya. Kemudian nomor dua. Ya, artinya. Ya, jadi terjemahnya gimana tadi Bu, ulang? Apakah? Ya. Apakah ini buku kamu wahai si Hamid? Jadi ininya berdahulu daripada kitab. Apakah ini nah kitabmu wahai si Hamid? Kemudian kalau ulun ganti dengan wahai ibu-ibu, apakah ini kitab pian wahai ibu-ibu? Bubuhan pian wahai ibu-ibu. Nah, bagaimana? Ya, ahadha kitabukunna. Karena ummahat jamak dari ummun, ibu. Ummun, ibu, seorang ibu. Kalau banyak ummahat. Itu jamak mu'annas salimnya. Ummahat. Ahadha, karena ummahat jamak dan mu'annas, maka domirnya pun juga harus mu'annas. Kita bukunna kalian ya. Kaliannya mu'annas. Ya ummahatu. Ya ummahatu. Perhatikan, kenapa menggunakan hadza bukan hadhihi? Karena yang diisyarati adalah kitab. Sedangkan kitab mudzakkar. Mudzakkar. Nah, seandainya ini ulun ganti dengan mobil, apakah ini mobil kalian, wahai bubuan ibu-ibu, sugi-sugi misalnya ibu-ibunya. Nah maka sayyarah itu mu'annas. Masih ingat pelajaran awal-awal ya, ada tak marbutoh, maka diganti dengan apa? Hadihi, diganti dengan hadihi. Karena yang diisyarati adalah sebuah mobil, dan mobil di sini adalah mu'annas, maka menggunakan hadihi. Ahadihi sayyaratukunna ya ummahatu, apakah ini mobil pian, wahai ibu-ibu. Ya. Kemudian nomor 5. Ya. Ya, artinya apa, Bu? Ya, Sayyidah itu nyonya ya. Nyonyaku. Jadi memang orang Arab, terlebih seperti di Mesir ya, mereka memanggil seseorang yang tidak dikenal, dan mereka terhormat dengan sebutan Sayyidun dan Sayyidatun. Sayyid itu tuan laki-laki, Sayyidah tuan perempuan atau nyonya. Ladies and gentlemen itu seperti itu ya. Nah kalau misalnya ada pertandingan tinju kan ada ladies and gentlemen, itu kalau di bahasa Arab kan Sayyidi wa Sayyidati. Nah, Sayyidi wa Sayyidati, seperti itu ya. Kenapa menggunakan ki ibu? Masmuki ya Sayyidati. Karena mu'annas, yang mana mu'annas? Sayyidat, dan dia satu. Coba pian ganti dengan tuan laki-laki. Nah, bagaimana domirnya? Mas? Ya? Taknya dibuang menjadi ya? Ya Sayyidi. Nah. Siapa namamu, wahai tuanku? Bukan tuan perempuan, tetapi tuan laki-laki. Ya, Sayyidina Muhammad. Apa artinya Sayyidina Muhammad? Tuan kami Muhammad. Atau pemimpin kami Muhammad. Sayyid itu bisa juga maknanya pemimpin. Ana Sayyidul Bashar, kata Nabi. Ana Sayyidul Bashar, saya adalah pemimpinnya manusia. Nomor 1. Nah, lawan bicaranya laki-laki dan banyak. Nah, bagaimana domirnya? Ya, silakan. Ya, artinya ya. Jadi ikhwan di situ salah cetak ya. Ya-nya kada besampuk lawan hamzah. Itu salah cetak. Khopo matba'i. Salah cetak. Seperti ini yang benar, pian benarkan di buku. Nah, ya lawan hamzahnya terpisah. Bukan besampuk. Ya ikhwan. Nah, di buku kan seperti ini. Nah, itu salah. Jadi ya ikhwanu, wahai saudara-saudara. Nah, pian ganti dengan saudariku. Ya. Apakah di mana rumahmu, wahai saudariku? Nah, gimana, Bu? Satu orang perempuan ya. Ya ukhti, ya. Aina baituki ya ukhti. Nah, di mana rumahmu wahai saudariku? Ya, nomor 4. Ya akhwatu, artinya apa? Ya wahai saudari. Pian ganti dengan wahai dua siswa. Siapa ayah kalian berdua, wahai siswa? Siswanya dua ya, berarti kan ya Taliban. Taliban bukan gerakan di Pakistan ya, Taliban bukan itu. Nah, ya Taliban. Dua mudzakkar. Nah, gimana yang benar domirnya? talibani ya. Siapa ayah kalian berdua wahai dua siswa ya. Kemudian nomor 6 deh padahal sudah. Silakan. Nomor 6. Ya, siapa gilirannya? Ya. Sayyidi. Ya, Mas Muka Sayyidi. Artinya apa? Ya, siapa namamu wahai tuanku? Pian ganti dengan wahai para guru, para ustaz. Nah, siapa nama kalian wahai para ustaz? Ustaz jamaknya apa? Dia bisa dua. Bisa pakai ta marbutoh atau tidak ya. Bisa seperti ini. Asatidah. Nah, pakai ta atau tanpa ta tetapi pakai ya. Asatid. Nah, asatidah atau asatid. Asatidatu atau asatidu. Ya. Ini pakai tanpa lupa nih. Gak usah pakai harokat. Nah, bisa asatidah atau asatidu. Asatidatun atau asatidu ya. Nah, pian tinggal pilih yang mana. Boleh dua-duanya. Ya. Ya asatidu. Siapa nama kalian? Mas Mukum. Ya. Kemudian nomor 8. Ayo nomor 8. Oh, artinya apa? Siapa? Namanya jamak, berarti nama-nama. Wahai. Ya. Diganti dengan seperti ini. Siapa namanya? Namanya ya. Nya ini seorang laki-laki. Nah, berarti nama itu menjadi mufrad, asma kan jamak. Jadi ismun ya. Siapa namanya wahai saudara-saudara? Ayo. Nya itu seorang laki-laki. Buk. Masmu. Mas. Ya. Ikhwan. Ya, siapa namanya wahai ikhwan? Kalau muannats seorang Mas Muha. Mas Muha ya ikhwan. Nah, perhatikan asma'uhu ada wawunya. Ada wawunya. Kenapa ada waw? Padahal ketika dia sendiri tanpa bersandar dengan kalimat apapun, wawunya enggak ada. Ismun jamaknya asma'un. Asma'un. Asma. Nah, tetapi tatkala dia beridofat bersandar dengan kalimat lain, maka wawunya muncul asma'ukum. Asma'ukum. Masih ingatlah kaidahnya. Kalau enggak salah ini pernah dijelaskan. Kenapa ada tambahan waw? Kapan kita hamzah ini bawahnya waw? Kapan alif? Kapan ya seperti ya? Masih ingatlah. Jadi urutan yang paling hebat itu kasrah. Yang pertama urutan yang paling hebat adalah kasrah. Nanti ulun jelaskan. Setelahnya adalah asma'akum. Asma'ahu. Setelahnya doma patah ya. Su'ila. Su'ila. Sa'ala. Setelahnya su'al. Setelahnya doma. Kemudian fathah. Artinya apa? Kalau hamzahnya kasrah ya, atau sebelum hamzah kasrah, maka dia gaya penulisan di bawah hamzah itu seperti ya. Contoh kalimatnya su'ila. Su'ila gimana? Bukan dengan waw. Nah, seperti ini. Kenapa seperti ini bukan seperti ini? Nah. Ini salah pian seperti ini. Ini salah. Atau seperti ini yang salah lagi? Nah, su'ila. Salah. Dengan alif, dengan waw salah, dengan alif salah. Karena hamzahnya harf, karena hamzahnya kenapa? Harakatnya kasrah. Maka dhammah sebelumnya kalah. Karena yang paling harat adalah kasrah. Bisa dipahami? Sumur, bahasa Arabnya apa sumur? Bi'run. Nah, bi'run. Perhatikan. Kenapa seperti ini? Bukan dengan waw. Nah, bukan dengan alif. Nah, tetapi dengan seperti huruf ya, ya, namanya nabroh. Karena sebelum hamzah adalah kasrah. Kasrah lebih hebat daripada sukun. Sukun ini uncit terakhir. Su'alun. Su'al artinya pertanyaan. Gimana penulisan su'al? Nah, setelah kasrah yang harat apa? Dhammah. Seperti ini salah. Dengan ini salah juga karena tidak ada kasrah. Su'alun salah. Tetapi dengan waw. Nah. Kenapa dengan waw? Karena sebelum hamzah dom, dommah. Dommah lebih hebat daripada fathah. Paham enggak pian? Ini kalau menulis skripsi bahasa Arab, kalau pian salah menulis su'ila seperti ini, disalahkan dosen. Ini salah juga. Padahal ucapannya bujur, su'ila, tapi tulisannya salah. Jadi yang paling hebat urutannya adalah kasrah, kemudian dhammah, kemudian fathah, kemudian sukun. Ya. Sa'ala, ya seperti biasa sa'ala, karena hamzah dan huruf sebelumnya adalah fathah. Su'ila, mana tadi yang benar? Karena hamzahnya adalah kasrah, dhammah sebelumnya kasrah lebih hebat daripada dhammah. Bi'run, sukun, hamzahnya, tapi sebelumnya adalah kasrah. Kasrah lebih hebat daripada sukun. Su'alun, kenapa dengan seperti waw? Karena sebelumnya dhammah. Sekalipun hamzahnya fathah, maka dhammah lebih hebat daripada fathah. Apalagi contohnya. Intinya seperti, nah kembali ke sini. Kenapa menggunakan dhammah? Kenapa menggunakan waw? Karena hamzahnya dhammah. Karena hamzahnya dhammah, sebelumnya sukun, tetapi dhammah lebih hebat daripada sukun. Seandainya ulun tambah min, berarti kan menjadi sukun, min asma'ikum. Min, mencari anu pada di tangan, min asma'ikum. Nah. Ketika min masuk, maka menjadi kasrah. Min asma'ikum. Berubah enggak? Berubah, karena dia kasrah. Nah, maka seperti ini. Nah, walaupun sebelumnya adalah alif sukun, maka kasrah lebih hebat daripada semuanya. Itu cara penulisan hamzah. Ya. Ini namanya nabroh ya. Gaya seperti ini namanya an-nabroh. Ini imla, kaidah imla. An-nabroh. Apa? Di bawah hamzah seperti garis ini namanya nabroh. Ya. Kembali ke buku. Mana tadi? Ya. Kemudian yang belum nomor 7. Nah, ini terserah pian menggunakan apa, karena mukhatabnya tidak disebutkan. Apakah ibu kalian, ibu kamu, terserah. Ulun ganti, ulun yang bikin. Wahai Aisyah, apakah ibumu di rumah? Nah, nomor 7. Aisyah itu seorang perempuan. Jadi bagaimana? A'um muki fil baiti. A'ummuki fil baiti. Ulun ganti dengan wahai dua siswa, ya talibani. Apakah ibu kalian berdua di rumah? Nah, gimana, Bu? A'um dua. Ya? Bukan kum, kum itu banyak. A'um dua. Berarti kuma. A'um mukuma fil baiti. Apakah ibu kalian berdua di rumah? Ya. Habis ya. Kemudian latihan nomor 6. Do, letakkanlah. Do itu fi'il amar dari kalimat wada'a yada'u. Wada'a yada'u. Wad'an wadi'un maudu'un do. Ya, fi'il amar, kata perintah. Do, letakkanlah fil amakinil khaliyati, di tempat-tempat yang kosong. Fima yali, kalimat yang berikut atau jumlah berikut bisa. Di jumlah yang berikut yang diletakkan apa? Domirun munasiban, domir yang sesuai. Lil mutakallim, untuk mutakallim, untuk yang berbicara. Nah, domir ada untuk yang berbicara. Domir tersebut dia gunakan untuk dirinya, aku atau kami. Kalau kamu kan orang, kalian orang. Tetapi kalau aku atau kami, maka dia domirnya kembali kepada diri sendiri. Itu mutakallim, bagi orang yang berbicara. Lil mutakallim, ana, saya, dan nahnu. Yang mana yang tepat antara yang berikut, apakah ana atau nahnu, ya, tergantung lihat kepada yang dia sebutkan kalimat setelahnya, setelah domir. Apakah mudzakkarkah, muannatskah, atau satu atau banyak, ya. Maka disesuaikan. Ya, silahkan nomor 2. Ini gampang, ya. Muslimuna berarti, ya. Gilirannya siapa? Nahnu muslimuna. Nahnu muslimuna. Nah, ini kaidah. Tadi kan kita sudah mengetahui cara membuat bentuk mufrad, bentuk satu ke bentuk dua. Tinggal ditambah alif dan nun. Tinggal ditambah alif dan nun. Nah, sekarang cara membuat mufrad menjadi jamak, mufrad muzakkar menjadi jamak muzakkar. Muslimun menjadi muslimuna. Muslimun menjadi muslimun, seorang muslim namanya mufrad atau namanya isim mufrad. Nama jenisnya ismul mufrad. Ismul mufrad, isim yang menunjukkan makna satu, isim mufrad. Ini bisa dirubah menjadi banyak kaum muslimin. Nah, tiga atau lebih, tinggal menambah waw dan nun. Waw sukun dan nun fathah menjadi muslimuna. Muslimuna. Musli, ya, salah sini. Nah, menjadi muslimuna. Artinya kaum muslimin, tiga atau lebih. Apalagi contohnya? Orang-orang beriman, laki-laki, mukminun. Nah, seorang mukmin, mukminun. Seorang yang beriman, mukminun. Kemudian kita bikin menjadi kaum mukminin. Orang-orang beriman, tinggal tambah waw dan nun menjadi mu'minuna. Mu'minuna. Muhammad, misalnya banyak ada nama orang tiga-tiganya semuanya Muhammad. Muhammadun. Orang-orang yang bernama Muhammad tinggal tambah waw dan nun, Muhammaduna. Menjadi jamak mudzakkar. Ini namanya isim mufrad, isim mufrad, isim mufrad, isim yang menunjukkan makna satu. Sedangkan kalau ditambah waw dan nun menjadi jamak mudzakkar salim. Jam'ul mudzakkaris salimu. Jam'ul mudzakkaris salimu. Jam'ul mudzakkaris salimu, bukan salimi ya. Karena jamaknya sifat kepada salim sifat kepada jamak. Jam'ul mudzakkaris salimu. Jamak mudzakkar, jamak banyak, mudzakkar laki-laki, selamat. Maksud selamat ini adalah bentuk mufradnya. Mufradnya ini tetap ada, Muhammad tetap ada Muhammad, cuma ditambah waw dan nun. Itu maksud dari selamat. Selamat mati TV-nya, hidup pulang. Jadi Muhammad, Muhammad kan Muhammad, perhatikan, tinggal tambah waw dan nun, Muhammadnya gak berubah. Nah, selamat dia tidak ada perubahan, maka dinamakan dengan as-salim. Selamat isim mufradnya tidak berubah, cuma ditambah waw dan nun. Itu namanya jam'ul mudzakkaris salim. Jadi muslimuna jama' mudzakkar salim. Apa di Al-Qur'an? Qad aflahal muflih. Qad aflahal mu'minun, ya. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kenapa disebutkan cuma laki-laki? Apakah perempuan tidak selamat? Tidak beruntung? Qad aflahal mu'minun. Tidak. Karena di dalam Al-Quran, tatkala disebutkan laki-laki, maka mencakup juga perempuan. Nomor berapa lagi? Nomor satu, silahkan. Nomor empat. Ya, gilirannya nomor lima. Nah, apa itu? Anakah nahnu kah? Ya, nomor enam. Terus? Ana. Coba ulang. Ana benul mudar isi. Jadi ibnun itu alifnya alif wasol, ya, bukan hamzah. Alif wasol ketika dia berada di tengah kalimat, maka alifnya tidak dibaca harokatnya. Bukan ana ibnul, salah. Ana benul mudar isi, ya. Gilirannya nomor 7 dan nomor 8. Silahkan jawab. Ya. Nomor 7. Artinya kami para siswa. Nomor 8. Bukan. Maridah itu bukan jamak. Ya. Jadi kali domir ana dan nahnu itu digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Nah, sama. Saya, apa bahasa Arabnya? Yang berbicara ini seorang perempuan. Saya seorang dokter. Yang mengucapkan seorang perempuan. Ujar Aisyah, saya seorang dokter. Bahasa Arabnya apa? Ana tabi batun. Ana tabi batun. Kemudian Muhammad berkata, saya seorang dokter. Ana tobi bun. Nah, jadi untuk ana dan nahnu, baik yang mengucapkannya laki-laki atau perempuan, sama. Kata Aisyah, ana, saya seorang dokter, berarti perempuan. Ana tobi batun. Ketika yang mengucapkannya adalah laki-laki, Muhammad misalnya, kata Muhammad, saya seorang dokter, berarti ana tobi bun. Nah begitu pula Pian. Ujar Pian, saya seorang mahasiswi. Karena Pian mengucap, karena Pian adalah perempuan, berarti apa? Ana talibatun. Ana talibah. Ana talibatun. Udah? Udah bisa? Di situ ya mikrofonnya. Coba tes. Bisa ya? Ya. Nah, jadi untuk ana ini baik yang mengucapkannya laki-laki dan perempuan, maka tetap ana. Tetapi yang diperhatikan adalah setelah ana. Saya seorang mahasiswi, berarti talibatun. Kemudian saya seorang mahasiswa, berarti ana talibun. Ya, sama seperti nahnu. Kata para mahasiswi, kami adalah apa misalnya? Kami adalah anaknya mudir. Nahnu banatul mudir. Ya. Nahnu banatul mudir. Kami adalah anak-anaknya mudir. Nah, kemudian para laki-laki mengatakan kami adalah anak-anaknya mudir. Nahnu juga, bukan domir yang lain. Enggak berantakan. Berarti abnaun ya, abnaul ibnun jamaknya abna. Nah, ketika jamak dia hamzahnya hamzah qata. Ibnun ketika jamak maka berubah menjadi hamzah qata. Bukan dibaca nahnu bna, bukan. Tetapi nahnu abnaul mudir. Abnaul mudir. Nah, kenapa jadi kayak ini? Abnaul mudir. Nahnu abnaul mudir, bukan nahnu bna. Karena ketika jamak dia menjadi hamzah qata. Hamzah yang pasti dan terus-menerus ada ininya. Ya, maka dan dia juga wajib dibaca dimanapun dia berada. Nahnu abnaul mudir. Ya. Kemudian ikra waktu, baca dan tulislah. Ya, silakan gilirannya baca nomor satu. Ini tentang penjelasan tentang apa yuk? Oh, tentang kalimat. Nah, jadi nomor tujuh ini pembahasannya tentang zorful zaman, qabla dan ba'da. Nah, kita kan apabila makanan jar, ba'da juhur. Apa arti ba'da juhur? Setelah imbah bada jar. Karena kita makanan lah imbah bada. Bada Jumat jar. Maksudnya setelah jum. Jadi bada itu adalah bahasa Arab dari kalimat ba'da. Ba'da sesudah, qobla sebelum. Nah, pelajaran ketujuh ini tentang penggunaan kalimat qobla dan ba'da. Karena kita pemakanan ba'da Jumat. Itu sudah menjadi bahasa Banjar, bada ya. Badaan ya, sama tuh. Jadi ba'da artinya setelah, kalau qobla artinya sebelum. Dan dia mansub. Kenapa mansub? Kenapa fathah? Karena dia adalah namanya zorfuz zaman. Namanya zorfuz zaman. Pian tulis istilah Arabnya zorfuz zaman. Apa maksud zorfuz zaman? Kalimat yang menunjukkan waktu. Kalimat yang menunjukkan waktu atau masa. Sebelum ini, sesudah ini masa enggak? Setelah zuhur. Itu kan masa atau waktu. Sebelum zuhur. Itu juga termasuk zaman. Termasuk zaman. Jadi maksud dari zorob zaman adalah biar pian mudah memahami, kalimat yang menunjukkan masa atau waktu. Itu namanya zorob. Dan zorob kebanyakannya, tidak semua ya, dia fathah. Seperti ba'da dan qobla. Kecuali berubah kalau dimasuki huruf jar. Dia berubah menjadi kasrah kalau dia dimasuki huruf jar. Kalau tidak dimasuki huruf jar, maka dia fathah. Itu di Al-Quran banyak. Di Al-Quran banyak. Min qablihim, min ba'dihim. Min qablihim dan min ba'dihim. Apa contohnya di dalam Al-Quran? Min qablihim. Ya. Ini dulu deh, nanti terlalu menjauh. Intinya adalah pelajaran ketujuh tentang penggunaan ba'da dan qabla. Ba'da setelah, qabla sebelum. Dan dua-duanya namanya adalah zorof zaman. Kalimat yang menunjukkan makna masa atau waktu. Sebelumnya kita sudah belajar zorof makan, zorful makan. Ini murojaah sebelumnya, zorful makan. Beda lagi. Kalimat yang menunjukkan tempat, seperti amama di depan. Nah, saya di depan masjid, ana amamal masjidi. Di belakang khalfa, saya di belakang masjid, ana khalfal masjidi. Ini sama, namanya juga zorof, tapi zoroful makan. Zorof, kalimat yang menunjukkan tempat. Di depankah, di belakang, di atas, di bawah. Kalau ini masa atau tempat, setelah, sebelum. Nah, al-ana, sekarang, ini sudah lewat. Al-ana. Nah, sama juga fathah. Ini namanya apa? Zorfuz zaman. Yang menunjukkan masa atau waktu. Sekarang, godan sama besok. Kemudian setelah dan sebelum. Ini tempat, di depan atau di belakang dan seterusnya. Ini pelajaran ketujuh. Ya, cukup yang pelajaran nomor satu. Silakan gilirannya. Dhahaba abi ilal qahiratu. Ada ila. Ilal qahirati qabla asbu'in. Qabla asbu'in. Usbu'in. Artinya apa, Bu? Telah pergi ayahku ke Kairo seminggu. Ya, sebelum seminggu maksudnya seminggu yang lalu. Sebelum seminggu maksudnya seminggu yang lalu, ya. Jadi Al-Qahirah itu adalah asimatu Mesir, ibu kota Mesir. Asimah ibu kota. Al-Qahirah, Al-Qahiratu asimatu Misra. Mana? Sini. Di sama seperti Jakarta, asimatu Indonesia. Ar-Riyadu asimatu al-Mamlakatil Arabiyyatis Saudiyah. Ya. Kuala Lumpur. Kalau Kuala Lumpur Malaysia, Kuala Lumpur, ya. Karena pak yang tertutup, orang Arab membaca ba. Kayak pasar, basar. Apalagi Palembang, Palimban. Makanya ada nama ulama Al-Palimbani. Jadi fa itu bukan fa, beda ya. Fa kan fa mulutnya terbuka. Kalau pa itu bahasa Arab enggak ada. Makanya mereka dirubah dengan ba. Pakistan. Apa bahasa Arabnya? Pakistan. Karena pengucapannya dengan pa bukan fa. Maka dirubah dengan ba. Tadi apa? Kuala Lumpur, ya. Kuala Lumpur. Jadi Lumpur, nah, seperti ini. Maksudnya Kuala Lumpur. Kembali ke tadi, apa tadi? Al-Qahirah, ya. Kairo, ya. Al-Qahiratu asimatu Misra. Ibu kota Mesir. Al-Qahiratu asimah, ibu kota, ya, Misra. Mesir, Kairo adalah ibu kota Mesir. Ada namanya Alexandria di Mesir. Itu keren namanya, tapi bahasa Arabnya apa? Iskandar, Iskandariyah. Ada nama orang Iskandar. Itu kalau Latinnya Alexander. Tetapi kalau bahasa Arabnya apa? Iskandar. Ada nama orang Iskandar. Kalau Latinnya menjadi Alexandria. Sama seperti Kairo kan, Kairo. Padahal Arabnya apa? Al-Qahirah. Al-Qahirah, Kairo, ya. Ya, nomor 2 silakan baca. Nah, ya, itu tambah harokat ya. Ini pian berbicara, anggaplah pian sedang berbicara kepada seseorang yang bernama Muhammad. Nah, gimana? Ini pertanyaan. Kapan kamu keluar dari kelas, wahai Muhammad? Kemudian dia jawab, saya keluar setelah pelajaran. Nah, silahkan. Mata horojata minal fasliya Muhammadu. Jimnya sukun mata. Coba diulang. Mata horojata. Ya, oh pian kolokolah kah? Kada. Oh, mata horojata minal fasliya. Bukan. Muhammadu. Jimnya sukun mata horojata. Kebiasaan pakai kolokolah. Tinggi. Nah, kalau misalnya percakapan bukan Al-Quran, itu tanpa tajwid. Tanpa tajwid. Karena bapak-bapak mau sebujurnya yang terbiasa seperti itu. Tapi misalnya kalau dia bahasa Arab dan bukan Al-Quran, maka tanpa tajwid. Karena tajwid itu khusus untuk Al-Quran. Sama seperti istilah ro. Ro kan tebal kan, kadang boleh kita tipis. Riwayat Asim ya. Maka ro itu dibaca tebal, Rabbil Alamin. Tetapi kalau orang Arab mengajarkan selain Al-Quran, maka ro-nya tipis, kasrah, bukan kasroh. Madrasah, bukan madrosah. Itu orang Arab sendiri mengucapkan demikian. Kalau kita kan, maaf ya, sebagian seperti orang Jawa, kasroh, madrosah. Padahal itu bukan Al-Quran. Orang Arab pun mereka menipiskan, kasrah, madrasah, rabi. Itu nama tempat dan juga artinya adalah musim semi, rabi. Robi, nah itu mungkin sebagian di Indonesia atau orang Jawa ya menebalkan. Mana tadi? Ya, nomor 2 silahkan pian baca. Mata harajatta min kharajta mata harajta minal fasliya Muhammadu. Ya. Kharajatta ba'da. Tuh, kharaj. Itu jawaban dari Muhammad, saya keluar setelah pelajaran. Kharajtu Kharatuba dal darsi. Itu dalnya pakai tasydid ya. Ba'dad kharajat taba kharajtu. Aduh, kharajtu ba'dad darsi. Iya, artinya apa Bu dari awal? Artinya mata kapan? Kap. Ya. Kapan kamu keluar dari kelas ya Muhammad? Iya, terus wahai Muhammad. Saya keluar setelah pelajaran. Ya, setelah pelajaran. Nah, di sini juga kita belum belajar banyak tentang fi'il madhi. Fi'il madhi. Kan kemarin sudah itu, bahwasanya fi'il madhi ada berapa jumlahnya? Ada 14. Sudah kan yang dicatat ya? Yang kharaja kharaja kharaju kharajat kharajata kharaj. Nah, kharajita. Nah, kalau lawan bicaranya seorang laki-laki yang artinya kamu telah keluar, maka menjadi kharajita. Tetapi kalau lawan perempuan, lawan bicaranya perempuan dan dia cuma satu, kharajti, menjadi kasrah. Ketika saya keluar, maka menjadi tu kharajtu. Kharajita, kamu keluar. Seorang laki-laki. Kharajati, kamu keluar. Seorang perempuan. Kharajtu, saya keluar. Kalau kami keluar, kharajna. Itu namanya fi'il madhi. Nah, di sini ada kalimat ba'da. Itu namanya apa tadi? Zorof zaman. Setelah ba'da, maka dijarkan dengan kasrah. Makanya darsi usbu'in qabla usbu'in kasrah. Ba'da darsi, kalau dia pakai alif lam, maka dia juga kasrah. Nah, bisa dipahami ya. Jadi penitik beratkan nomor 7 ini permasalahan qobla dan ba'da. Qoblanya lanya fathah, setelah qobla jar dengan kasrah usbu'in. Kemudian ba'da fathah da'nya, kemudian darsi kasrah. Ya. Sama seperti kalimat ma'a. Itu sama, zorof makan. Ma'a artinya adalah bersama. Kamu bersamaku. Anta ma'i. Kamu bersama ayahmu. Anta ma'a abika. Ma'a abi, abinya menjadi kasrah. Kamu bersama kucing misalnya. Anti ma'a kittin. Kucingnya harus kasrah. Ya. Nomor tiga, silahkan. Zahabat ilal masjidi qoblal adzan. Adzani. Ya. Itu kalimat fi'il madi itu karena lawan bicaranya enggak ada, pian bebas mau zahabtu, mau zahabta, mau zahabti, mau zahabat, ya, itu benar. Karena di sini nomor tiga tidak ada lawan bicaranya. Nah, seandainya, Bu, lawan bicaranya ada. Lawan bicaranya adalah seorang perempuan. Wahai Fatimah, engkau telah pergi ke masjid sebelum azan. Nah, ini gimana? Zahabanya ini gimana harokatnya? Lawan bicaranya seorang perempuan. Gimana, Bu? Kalau zahabta laki-laki, fathah. Kalau perempuan? Zahabti. Ya Fatimah, zahabti ilal masjid qoblal adzan. Engkau telah keluar ke masjid sebelum azan. Ya. Nomor empat, silakan. Mata zahaba ammuki ila riyadi ya aminatu. Ya. Zahaba qobla syahrin. Ya, artinya apa? Kapan pamanmu pergi ke Riyadh ya Aminah? Ya. Terus jawaban Aminah? Pergi sebelum bulan. Sebelum satu bulan. Oh, sebelum satu bulan. Maksudnya telah pergi satu bulan. Satu bulan. Kan jawabannya kalau secara harfiah dia telah pergi sebelum satu bulan dari ini. Berarti bulan kemarin sudah tulak, itu maksudnya. Sebelum satu bulan. Berarti satu bulan yang lalu sudah tulak. Nah, di sini lawan bicaranya Fatimah. Maka pamanmu, mu di sini dengan muannas ammuki. Nah, kalau aminahnya ulun ganti Muhammad gimana, Bu? Kapan pamanmu telah pergi ke Riyadh wahai Muhammad? Mata zahaba ammuka. Ammuka cukup ya. Ila riyadi ya Muhammad. Ya Muhammad ya. Kemudian nomor 5, silakan. Abada sholati zahabata ilal mat'am. Ya. La zahabatu qabla sholati. Ya, ini berarti lawan bicaranya seorang laki-laki. Apa artinya terjemahnya, Bu? Apakah sebelum sholat? Nah, ba'da setelah. Apakah setelah sholat? Ya. Kamu pergi ke warung makan? Ruang makan. Ke ruang makan? Ya. Tidak. Ini jawaban dari lawan bicaranya. Terus? Tidak. Pergi. Saya. Saya pergi belum? Sebelum sholat. Ya, jadi anggapnya lawan bicaranya Muhammad, wahai Muhammad, apakah setelah sholat kamu pergi ke ruang makan atau warung makan? Dijawab Muhammad, tidak. Saya perginya kapan? Sebelum sholat. Ya. Nah, jadi ya perhatikan ya tentang zorof. Jadi setelah zorof itu dia menjadi mudof ilaih, sama seperti baitullahi kemudian qoblas sholati, itu sama. Kalimat keduanya harus dikasrahkan. Jadi ini tentang apa namanya idofat, penyandaran kalimat kepada kalimat yang lain. Idofah, penyandaran kalimat kepada kalimat yang lain. Contoh dua kalimat, dua isim, baitun dan Allah. Baitun artinya rumah. Kemudian Allah Rabbuna ya. Nah, secara asal kan dia dua-duanya dhammah, baitun dan Allahu. Ketika digabung dan maknanya memang digabung, rumah Allah. bukan rumah satu Allah satu enggak, digabung rumah Allah. Maka nah menjadi berarti kan dia beridhofat disambung ya. Maka menjadi baitullahi. Nah, kalimat pertama tidak pakai tanwin dan tidak pakai alif lam. Baitun baitu tidak pakai alif lam dan tidak pakai tanwin. Kalimat kedua harus dikasrahkan. Kalimat Allahi harus dikasrahkan. Nah, begitu pula zorof. Kalimat yang kedua harus dijarkan dengan kasrah. Harus dikasrahkan ya kebanyakannya. Seperti as-shalah, qabla artinya sebelum. Nah, kemudian belum kita gabung as-shalatu. Secara asal dia rofa dengan domah. As-shalatu domah kan secara asal. Ketika kita gabung sebelum sholat, nah maka seperti ini. Qoblanya tetap. Tetap ya, tanpa tanwin, tanpa alif lam, dan dia fathah karena zorof. Tapi sholahnya sama seperti ini, diijarkan. Qoblas sholati. Nah, jadi kalau ditanya, apabila pian makanan, tapi pian menjawab pakai bahasa Arab, ba'dal jum'ati. Lengkap pulang harokatnya, ba'dal jum'ati. Apabila pian tulakan ke Palangka misalnya, qoblal maghribi. Qoblal maghribi, sebelum maghrib. Dan seterusnya. Intinya kalimat yang kedua dikasrahkan. As-salati dikasrahkan. Sama seperti kalimat Allah. Karena ini namanya idofat, ini juga idofat. Dua kalimat digabungkan jadi satu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Pina manggah ulun. Oh iya, ya, tapi kan kalimat kedua itu enggak harus beralif lam ya yang setelah zorof itu. Boleh pakai alif lam, boleh pakai tanwin. Kalimat keduanya. Mm. Boleh pakai alif lam, boleh pakai tanwin. Itu tergantung ceritanya pian apa. Karena kalimat itu kalau pakai alif lam maknanya beda, kalau pakai tanwin maknanya beda sekalipun hurufnya sama. Pernah enggak mendengar? Kalau kalian salah sudah lu jelaskan tentang ma'rifah dan nakirah. Ada namanya isim, kalimat tersebut ma'rifah dan ada kalimat tersebut nakirah. Ma'rifah dengan alif lam. Kalau nakirah dengan tanwin. Secara umum bahwa kalimat tersebut pakai alif lam berarti dia ma'rifah. Nanti lu jelaskan apa itu ma'rifah. Kalau dia pakai tanwin maka dia nakirah. Kemarin lu sebutkan tentang masjid. Nah, masjidun dan al-masjidu maknanya ada sedikit perbedaan. Sekalipun sama-sama masjid terjemahnya. Tapi kalau al-masjidu ada alif lam berarti dia ma'rifah. Isim ma'rifah namanya. Masjidu. Sama masjidun. Ini tentang kalimat kedua kan? Intinya kalimat kedua ini boleh pakai alif lam. Kalau pakai tanwin boleh, qabla sholatin boleh. Tetapi dari sisi makna terjemahnya sedikit berbeda. Karena kalau ini pakai alif lam nama jenisnya isim ma'rifah. Kalau dia pakai tanwin masjidun ya, masjidan kah, masjidin kah? Kalau pakai tanwin namanya isim nakirah. Ini namanya ismul ma'rifah karena dia dimasuki alif lam. Kalau ini namanya ismun nakirah. Isimnya nakirah karena dia dimasuki tanwin. Nakirati karena pakai idofat. Ismul ma'rifati. Nah. Apa bedanya? Seperti perkataan ulun, saya melewati ketika saya safar, saya melewati sebuah masjid. Nah, sebuah masjid tersebut ulun kenal atau tidak? Ulun kenalkah kadakah? Itu tempat kebiasaan ulun enggak sembahyang di situ? Tidak. Maka menggunakan nakirah, tanwin. Jadi nakirah itu umum. Tidak dikenal. Tetapi kalau ma'rifah, masjid tersebut sudah dikenal. Jadi kalau ma'rifah menunjukkan kalimat tersebut sudah dikenal, kalau nakirah umum tidak dikenal. Jadi misalnya ketika saya safar, maka saya singgah di sebuah masjid. Nah, singgah di sebuah masjid itu menggunakan tanwin, menggunakan isim nakirah. Tetapi ketika seperti ini, kan pian jamaah masjid Imam Syafi'i. Lalu pian buat sapan kawan-kawan pian, malam ini di masjid ada kajian kah? Pian tanpa menyebutkan Imam Syafi'i, cuma masjid saja. Tapi karena pian jamaah Imam Syafi'i, masjid sini, maksud dari masjid itu masjid apa? Imam Syafi'i. Maka masjid tersebut menggunakan alif lam. Karena pian sudah tahu maksud dari pertanyaan kawan pian tadi masjid Imam Syafi'i. Karena pian sama-sama jamaah Imam Syafi'i. Bisa dipahami enggak? Nah, jadi ketika sama-sama jamaah di sini, masjid sini, lalu yang lain mengatakan halil hal hadhi lailah indanal muhadarah misalnya. Hal hadhi lailah fil masjid sayulqil muhadarah al-ustad fulan bin fulan misalnya. Nah. Ini saja hal fil masjid. Fil masjidi sayulqil muhadarah ustaz siapa gitu. Masjidi sayulqi muhadarata titik-titik ustaz siapa. Apakah di masjid akan ada pengajian dari ustaz ini? Nah, masjid di sini maksudnya masjid apa? Imam Syafi'i. Pian tanpa menyebutkan masjid Imam Syafi'i pun orang tahu. Karena pian dan kawan pian yang bertakun tadi adalah jamaah Imam Syafi'i. Dan kebiasaan pian mengaji di sini. Maka tanpa memperjelas ini masjid apa, karena dia pakai alif lam, maka ini sudah dikenal, sudah diketahui. Namanya isim ma'rifah. Maka menggunakan alif lam. Bisa dipahami pula? Sama kayak pian, subuh ini ke pasar kah? Pasar mana yang pian maksud? Pasar Pal 7. Apalagi pian bertetanggaan berjualan. Nah, tanpa menyebutkan pasar Pal 7 pun pian sudah paham. Pasar di situ maksudnya pasar Pal 7. Maka pasarnya menggunakan alif lam. Bisa dipahami? Tetapi tatkala kayak ulun tadi safar dan saya singgah di suatu masjid. Nah, dan masjid tersebut bukan yang ulun kenal, bukan jamaah situ, maka menggunakan tanwin. Itu makna antara yang pakai alif lam, yang tidak pakai alif lam. Kembali ke idofat tadi, silahkan pian mau qobla sholatin atau qobla sholati. Sebelum sholat berarti pian tahu itu sholat apa yang dimaksud. Kalau qobla sholatin sebelum suatu sholat berarti umum, sholat apa aja ya, tidak diketahui sholatnya, tidak tertentu sholat itu apa ya. Maka boleh setelah qobla atau kalimat yang kedua dari idofat mau tanwin atau nakirah. Yang penting pian harus tahu alur ceritanya apa. Kapan menggunakan yang pakai alif lam, kapan menggunakan tanwin. Nah, kita mengetahui itu alif lam, itu tanwin, itu ma'rifah, nakirah, itu mempermudah kita memahami teks tulisan Arab. Jadi seperti itu. Ya. Sama seperti kalimat al-Madinah ilal dhahabtu ilal Madinah. Saya pergi ke, karena Madinah secara bahasa maknanya apa? Kota. Tapi Madinah juga nama sebuah tempat yang ada di Arab Saudi misalnya. Maka harus tahu cerita alur ceritanya. Madinah di sini Madinah yang sudah khususkah menjadi sebuah nama atau Madinah secara umum maknanya adalah kota. Jadi itu mempengaruhi makna antara alif lam dan pakai alif lam kata pakai tanwin. Mati lagi TV-nya. Kalau pakai alif lam itu namanya isim ma'rifah, dikenal, diketahui kalimat tersebut di mana. Kemudian kalau misalnya itu ada nakirah maka tidak dikenal. Seperti di dalam Al-Qur'an Allah bercerita tentang Nabi Muhammad dan Abu Bakar di suatu goa. Idhuma fil ghor. Ketika keduanya di goa. Goa apa yang dimaksud? Nah, goa tersebut tidak disebutkan namanya, tetapi kita mengetahui dari sejarah maka goa tersebut goa apa? Yang Nabi berlindung di dalam goa tersebut, goa goa sur ya, goa ya goa sur. Tanpa menyebutkan di dalam Al-Qur'an goa sur enggak. Karena kita sudah tahu goa tersebut adalah goa sur dan Allah menggunakan kalimat alif lam. Bukan goa yang lain tetapi goa sur. Ya, seperti itu. Bukan fi gharin di suatu goa. Nah, berarti umum. Tetapi goa tersebut maksudnya adalah goa sur yang Nabi berlindung di dalamnya bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, ada lagi? Intinya adalah kembali ke idhofat, boleh kalimat kedua mau alif lam mau pakai tanwin. Berarti kalau pakai alif lam qabla sholati. Kalau pakai tanwin qabla sholatin. Yang penting pian tahu alur ceritanya kapan pakai alif lam, kapan pakai tanwin. Ya. Ada lagi? Mau PR? Kayaknya udah lama enggak PR ya. PR ya. Kan cuma seminggu sekali ya, insya Allah bisa lah. Ya, silahkan siapkan pulpennya dan kertasnya. Aidna, aidna al-qaratis wal-aqlam. Sudah? Ya. Tentang ini ya, tentang domir tadi. Nomor satu, ya. Terjemahkan ke bahasa Arab. Pulpen kalian. Nanti disebut pulpennya mufrad. Kalau pulpen baru jamak. Kaliannya nanti kita ketahui dari setelahnya. Pulpen kalian rusak, wahai para siswi. Rusak sudah ada di bab yang pertama ya. Pulpen kalian, bukan pulpen ya. Pulpen berarti satu mufrad. Pulpen kalian rusak, wahai para siswi. Ya. Nomor dua. Wahai Muhammad, siapa nama ibumu? Wahai Muhammad, siapa nama ibumu? Ya. Wahai Muhammad, siapa nama ibumu? Mu, nah ya, mu kembali ke siapa? Kemudian nomor tiga. Nomor tiga, kami adalah para dokter dalam kurung perempuan. Kami adalah para dokter dalam kurung dokter perempuan. Nomor empat. Saya telah pergi ke pasar. Saya telah pergi ke pasar setelah asar. Saya telah pergi ke pasar setelah asar. Setelah asar. Asar di sini asar waktu ya. Nah, berarti pakai alif lam. Asarnya sudah ma'ruf, sudah dikenal. Bukan asar yang lain. Kemudian nomor empat. Nomor lima kah? Kadang menghitungnya dan nomor lima, apakah kalian berdua, kalian berdua ya, mau laki-laki perempuan sama ya, apakah kalian berdua, laki-laki kah perempuan kah, sama kalau kalian berdua, apakah kalian berdua arsitek, arsitek atau insinyur, itu sudah lewat. Apakah kalian berdua arsitek atau insinyur? Ya. Nomor 6. Nomor 7 ya? 5. Oh ya. Nomor 6. Ya. Nomor 6, di mana ayahmu wahai Aisyah? Di mana ayahmu wahai Aisyah? Di mana ayahmu wahai Aisyah? Satu lagi sampai 7 aja. Apakah kalian para pedagang, apakah kalian para pedagang wahai para siswa? Apakah kalian para pedagang wahai para siswa? Jadi para siswa ini nyambi ya. Apakah kalian para pedagang wahai para siswa? Bukan siswi ya, wahai para siswa. Ya. Sudah cukup sampai 7 saja. Ada lagi pertanyaan? Enggak ada ya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.